Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian dan pelajaran kita kitab al mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Qala sahib al matan wa huwa al imam al mujaddid الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجلي رحمه الله تعالى باب من الإيمان في الله الصبر على أقدار الله باب termasuk dari iman kelaziman iman dan bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba kepada Allah adalah bersabar atas takdir Allah Jalla wa Ala kepadanya. Wa qawlihi ta'ala Allah Jalla wa'ala berfirman wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. At-Taghabun ayat ke-11. Apa sisi pendalilan dari ayat di atas untuk judul bab yang beliau sebutkan di atas? Itu diketahui dengan dengan menyimak ucapan Al-Qamah yang beliau nukilkan berikut ini. Qala Al-Qamah Imam Al-Qamah menyatakan huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min 'indillahi fa yarda wa yusallim. Makna firman Allah wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, ujian, faya'lam, ia tahu bahwa musibah itu datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala, bukan dari selainnya. Maka ia pun ridha terhadap Allah yang menurunkan ujian tersebut kepadanya. Ini ridha yang wajib. Dan ia pun ridha dengan bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya tersebut. Wa yusallim, dan ia pun menerimanya. Qala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala tarjumatu Al-Qamah. Al-Qamah adalah Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Al-Qamah, wulida fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min kibari tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim, mata ba'da 60 min al-hijrah. Beliau dilahirkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini diistilahkan dalam ilmu mustalah hadis dengan istilah mukhadram. Dia hidup di masa Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Sebab tidak bertemunya ia dengan Nabi banyak, ya, yang para ulama sebutkan karena umur yang masih kecil, ya, atau jarak, ya, yang menghalangi ia untuk bertemu dengan Nabi SAW, ataukah faktor yang lainnya. Wahwa min kibari tabi'in, beliau termasuk ulama kibar di masa tabi'in dan imam hadis yang thiqah. Mata ba'da 60 min al-hijrah, beliau wafat setelah 60 hijriah, setelah 60 tahun dari hijrah hijriah. Qala munasabatul bab li kitab tauhid, sebab bab ini dibahas di dalam kitab tauhid. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan bab sabar di dalam pembahasan tauhid? Karena sekilas sabar, ya, pembahasannya adalah pembahasan sabar, tazkiyatun nufus seringnya, ya, akhlakul karimah. Kok beliau menyebutkan pembahasan sabar di dalam pembahasan tauhid? Apa keterkaitan sabar dengan tauhid? Maka Syekh menerangkan kepada kita, arada al-musannifu bihadzal bab bayana wujub as-sabr 'ala al-aqdar wa tahrim at-tasakhkhut minha li'anna dhalika yunafi kamal at-tauhid. Syekh menyebutkan pembahasan sabar di atas takdir Allah Jalla wa Ala di sini untuk menerangkan kepada kita wajibnya bersabar di atas takdir yang Allah Jalla wa Ala takdirkan, dan haramnya bersikap tasakhut, bersikap murka. Murka itu dengan hati, ya, dengan lisan atau perbuatan. Karena tidaknya sabarnya seseorang di atas takdir Allah dan bersikap murka karenanya, li'anna dhalika yunafi kamal tauhid. itu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Sebagaimana sabar di atas ujian Allah Jalla wa'ala dan rida atas takdir Allah Jalla wa'ala serta bersyukur atas ujian Allah Jalla wa'ala tersebut merupakan bukti kesempurnaan tauhid seorang hamba. Maka di antara nilai-nilai tauhid yang mesti direalisasikan oleh seorang muwahhid adalah bersikap sabar, ini yang wajib atas ujian dari Allah Jalla wa'ala, rida dengan bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya, ya, lebih tinggi dari itu dia bersyukur atas ujian yang Allah Jalla wa'ala timpakan kepadanya. Qala al-iman fil lughah at-tasdiq alladhi ma'ahu i'timanun lil mukhbir wa fi syara' nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Iman dalam bahasa Arab adalah secara etimologi artinya at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan, ya. Membenarkan dan merasa aman dengan apa yang diberitakan oleh orang yang memberitakan kepadanya. Ya. Secara syar'i iman adalah pengucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan amalan dengan jawarih. Ini tiga rukun iman. Iman dengan hati tanpa pengucapan dengan lisan dan perbuatan dengan amalan juga tidak akan diterima dan tidak berguna. Sebagaimana sebagian orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakininya sebagai dakwah yang benar, tapi mereka enggan mengucapkan dan mengamalkannya. Atau sebaliknya, ia mengucapkan dan mengamalkannya tetapi tidak meyakininya dengan hati. Juga tidak dikatakan mukmin sebagaimana kondisinya mereka orang-orang munafik. Naam. Yeah. Baik. Qal dan aqidah ahlu sunnati wal jamaah di atas terkait iman adalah ini. Bahwa iman adalah pengucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan amalan dengan jawarih. Barang siapa yang mengeluarkan amalan dari definisi iman, dari rukun iman, ya, maka ia adalah orang yang jatuh ke dalam paham murjiah. Dan juga di antara aqidah ahlu sunnati wal jamaah dalam pembahasan iman adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Maka jika ada yang bertanya apa kiat meningkatkan iman dan menjaga agar ia tidak berkurang atau tidak melemah, jawabannya adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ia akan bertambah tatkala engkau melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, dan ia akan melemah, akan berkurang, bahkan bisa hilang secara totalitas dengan maksiat yang engkau lakukan, tergantung maksiat, bentuk maksiat yang ia lakukan. 6. Qala as-sabru fil lughah al-habsu wal kaf. Adapun sabar dalam bahasa Arab secara etimologi artinya adalah al-habsu wal kaf, menahan diri. Wa syar'an dalam bahasa syar'i adalah hafsun nafsi anil jaza' wal lisani anil tashakki was sukhti wal jawarih an latmil khududi wa syaqqil juyub. Adalah menahan diri dari sikap murka, benci, marah, ya, di dalam hatinya. Yang kedua, menahan lisannya untuk tidak mengeluhkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala, atau menahan lisannya dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, wal jawarih, dia menahan anggota tubuhnya, anggota badannya untuk tidak menampar-nampar pipirnya dan tidak merobek-robek juyubnya, ya, bajunya. Apa ini, apa bahasa Indonesia ya? Ini disebutkan al-jaib, jaibu as-saub, ya, bagian kepala, bagian baju yang melaluinya kepala dimasukkan ketika memakai baju, ini namanya al-jaib. Inilah definisi sabar dalam bahasa agama. Qalu wa may yu'min billah, artinya adalah fa ya'taqidu anna al-musibata bi qada'ihi wa qadarihi wa yastarji'u 'indaha. Allah menyebutkan di dalam ayat di atas, wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya, Maknanya adalah ia meyakini bahawa musibah itu terjadi dengan ketetapan takdir Allah. Ia pun mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un indaha. Tatkala musibah itu terjadi, ia ahdi qalbah, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan hidayah kepadanya untuk bersabar atas musibah tersebut dan tentram, ya, serta tenang di atasnya. Qala huwa ar-rajul tusibu ila akhir. Ucapan Al-Qamah rahimahullahu taala di atas tentang ayat Allah Jalla wa'ala, kata Syekh, hadza tafsirun lil iman al madhkur fil ayah, adalah tafsir terkait iman, apa yang dimaksud dengan iman di dalam ayat di atas, bahwa ini maksud wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayahnya kepadanya, adalah rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim, adalah seorang yang ketika diuji dengan suatu musibah, ia tahu bahwa musibah itu datangnya dari sisi Allah, maka ia pun rida dan menerimanya. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa terkadang seorang bingung ketika melihat tafsir dari sebagian ulama salaf terhadap beberapa ayat Al-Quran, kok sepertinya tidak seperti yang ia sangka dari zahir ayat. Maka ini menerangkan kepada kita pentingnya kembali kepada tafsir para salaf terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Naam, terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah, makna ayat di atas secara global. Yukhbiru ta'ala anna man asabathu musibatun fa'alima annaha min qadarillah فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. Allah Jalla wa'ala memberitakan di dalam ayatnya tersebut bahwa orang yang diuji dengan suatu musibah, kemudian ia tahu bahwa musibah tersebut adalah takdir Allah, perbuatan Allah Jalla wa'ala, ya, Allah Jalla wa'ala yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya, ya, Allah yang telah menulisnya di dalam Lauhul Mahfudz 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan dia ya, tidak terluput dari pengetahuan Allah, maka ia pun bersabar, wahtasab, bersabar memohon pahala kepada Allah atasnya, wastaslam, dan pasrah terhadap ketentuan Allah. Hadallahu qalbah, orang yang seperti ini akan Allah berikan hidayah untuk hatinya. Apa yang dimaksud Allah memberikan hidayah kepada hatinya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Dalam pembahasan ini kata beliau, yarzuquhu at-tuma'ninah, Allah akan memberikan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kemanisan iman di dalam hatinya. Ini menerangkan kepada kita, kata Syekh, wa hadha yadullu ala anna al-iman yata'allaqu bil qalb. Ini menerangkan kepada kita bahwa iman itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hati. Fa idza ihtadal qalbu ihtadal jawarih. Apabila hati telah diberikan hidayah, tenteram, tenang, ya, maka anggota tubuhnya pun akan mendapatkan petunjuk, akan tenteram, akan tenang, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut membaik karena tauhid, ya, karena tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, optimis kepada Allah, bersabar kepada Allah karena Allah, ya, syukur kepada Allah, selalu mengharap pahala kepada Allah, saluhal jasadu kulluh, maka akan membaik lahiriahnya. Yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah, dan perbuatan yang ia perbuat pun adalah perbuatan-perbuatan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, akan tetapi apabila segumpal daging tersebut memburuk karena syirik, karena bid'ah, karena su'udzon kepada Allah, tidak bersabar, tidak menerima takdir Allah Jalla wa'ala, murka kepada Allah, benci terhadap ketetapan Allah, condong kepada dunia, maka yang keluar dari lisannya pun adalah ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, dan yang dilakukan oleh anggota badannya pun adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allahu Jalla wa Ala. 6. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum wa 'awwadhahu 'amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbi wa yaqinan shadiqa. Allah akan menggantikan musibah tersebut untuknya yang telah terluput darinya, apakah itu harta, Allah orang yang ia cintai ataukah yang lainnya, Allah menggantikannya dengan hidayah di dalam hatinya. Allah memberikan keyakinan yang jujur di dalam hatinya, yang mana hal ini tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Ya. Kalau dunia yang hilang, kita masih punya kesempatan untuk membelinya kembali atau untuk memperolehnya kembali. Akan tetapi jika agama yang hilang, maka siapa yang akan menggantikannya untuk kita? Ya. Siapa yang akan menggantikannya untuk kita? Kalau dunia, Allah akan menggantikannya kepada kita. Ya. Atau ya di akhirat akan Allah balas dengan yang lebih baik. Tetapi kalau agama yang hilang, maka siapa yang akan menggantikannya untuk kita? Oleh karenanya, kalau kita cermati sebuah doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah dan boleh anjurkan kepada umatnya, maka akan kita dapatkan kandungan tauhid, iman yang luar biasa di dalamnya, yang apabila kita merenunginya dan meresapinya, maka insya Allah Ta'ala kita akan selalu tenang, tenteram, ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya, dengan bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepadanya, dan bersabar, ya, di dalam menerima ujian dari Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW, doa yang Nabi SAW bacakan tersebut adalah doa Allah ma'aslihli dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan, ya, pokok perkaraku. Sumber kebaikan dunia dan akhirat kita itu ada pada agama. Kalau agama sudah hancur, maka tiada guna seluruh kebaikan yang ada pada dunia kita. Sebaliknya, apabila agama seseorang telah diperbaiki oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan perbaiki seluruh sisi dunianya. Walaupun manusia menganggap dia orang yang paling sengsara, orang yang paling kiri, orang yang paling miskin, atau orang yang paling susah hidupnya di dunia ini, tetapi dia merasakan akan kebahagiaan, ketenteraman, kemerdekaan, kekayaan di dalam hatinya, karena Allah telah memperbaiki dunianya, agamanya. Yang kedua, dalam doa tersebut Nabi memohon Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang merupakan sumber kehidupanku. Okay. Dengan dunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya, ia mampu membangun rumah, ya, dia dapat menjaga anggota keluarganya di dalamnya dari kejelekan yang ada di luar rumahnya, dia mampu membeli kendaraan yang dengannya dia dapat menyambung silaturahim, menuntut ilmu agama, mengunjungi saudaranya yang muslim, ya, dan kebaikan-kebaikan dunia atau akhirat lainnya. Nah, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang aku akan kembali kepada engkau, ya, yang merupakan kampung kembaliku, kampung abadiku. Apa gunanya hidup kita di dunia ini penuh dengan keindahan apabila di akhirat kelak kita berada di dalam keterpurukan dan kejelekan? Sungguh, ya, Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebuah hadis Nabi SAW yang apabila kita merenunginya dan menancapkannya di depan kedua mata kita serta selalu kita hadirkan di dalam hati kita, maka insyaAllah ta'ala kita akan senantiasa sabar, ridha, pasrah, dan bersyukur kepada Allah atas ujian-ujian yang ia timpakan kepada kita. Dan ujian-ujian yang ia timpakan kepada kita tersebut tidak akan membuat kita menjauh darinya. Apakah sabda beliau tersebut? Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah di bi'anami ahli dunya min ahli an-nar." Fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu law hal ra'aita khayran qad wa hal marat bika ni'matun qad faqala wallahi ya rab ma ra'aitu khayran qad wa ma marat bi ni'matun qad wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qad wa hal marat bika bu'satun qad faqala wallahi ya rab ma ra'aitu sharran qad wa ma marat bi bu'satun qad. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tetapi dia dari penghuni neraka. Karena ketika di dunia dia menjauh dari Allah, dia melanggar agama Allah dengan kenikmatan dunia yang ada padanya. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka, kemudian dengan sekali celupan, kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah hidup nikmat? Apakah engkau pernah hidup bahagia? Pernahkah engkau gembira? Pernahkah engkau melihat sebuah kebaikan? Maka ia pun menjawab, ya Allah, aku bersumpah demi Allah, demi engkau ya Allah sebagai Rabbku, aku belum pernah hidup bahagia. Aku belum pernah melihat kebaikan. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Ini jawaban dari orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Dari sisi harta, dia orang yang paling kaya. Berbagai sisi nikmat dunia, dia adalah an'amu ahli dunia. Orang yang paling bahagia, yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tetapi lihat, dengan sekali celupan ke dalam neraka, membuat ia lupa seluruh nikmat yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Sehingga tatkala dikatakan kepadanya, setelah dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan, dia berkata, aku belum pernah hidup bahagia, aku belum pernah melihat nikmat, aku belum pernah melihat kebaikan. Kata para ulama, bukan karena ia mampu berdusta di hadapan Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan membuat seorang hamba yang paling nikmat hidupnya di dunia lupa akan seluruh nikmat yang pernah ia rasakan ketika ia hidup di dunia. Nasallallahu salamu ala afiyah. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Diuji dengan kemiskinan, ya. Diuji dengan rasa sakit, ya. Diwafatkan orang-orang tercinta di sisinya, ya. Diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan berbagai bentuk ujian. Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Dari sisi kemiskinan, dia yang paling miskin. Dari sisi penyakit, dia yang paling sakit. Yeah. Subhanallah. Wahuwa min ahlil jannah. Akan tetapi dia penduduk syurga. Karena ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah ketika di dunia. Sekalipun dia diuji dengan ujian yang paling besar ketika di dunia. Maka ia pun dicelupkan ke dalam syurga dengan sekali celupan. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat. Apakah engkau pernah hidup sengsara? Apakah engkau pernah melihat suatu kejelekan? Pernahkah engkau mendapatkan suatu musibah? Pernahkah engkau hidup miskin? Pernahkah engkau hidup dalam keadaan sakit? Maka ia pun menjawab, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah hidup sengsara. Aku belum pernah melihat kejelekan. Kata para ulama, bukan karena ia mampu berdusta di hadapan Allah, tetapi karena indahnya syurga Allah. Hanya dengan sekali celupan membuat seorang hamba yang paling sengsara hidupnya di dunia menjadi lupa akan seluruh kesengsaraan, seluruh musibah yang pernah ia terima ketika di dunia. Dan dia adalah penghuni penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia dari sisi dunianya. Setelah mendengar hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala yang ana cintai rahimani Allah wa iyakum wa ba'aka fikum, masihkah kita ingin menjadikan kemiskinan atau ujian Allah yang lainnya sebagai alasan, sebagai sebab kita menjauh dari Allah. Setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, masihkah kita meremehkan neraka Allah jalla wa ala? Setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, masihkah kita bermalas-malasan beribadah kepada Allah jalla wa ala, berjuang untuk meraih syurganya? Setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, apakah kita masih suka mengeluhkan kondisi kita kepada manusia, kepada selain Allah jalla wa ala? Naam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh Shalih Fauzan menyatakan ma yustafadu min al-ayah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, fadilatus sabri ala aqdarillahil mu'limati kal masaib. Keutamaan sabar di atas ujian Allah jalla wa ala yang menyakitkan seperti musibah. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengucapkan sebuah ucapan yang seyogianya kita tulis dengan tinta emas. Andai kata ucapan tersebut bisa kita tempelkan di dinding kamar tidur kita, ya, di dalam kendaraan kita, ya, atau di sampul buku kita, ya, atau di wallpaper HP kita, maka sungguh sangat indah. Apa kata beliau? Salatatun la tanfaku anil abd. Tiga perkara, tiga hal yang tidak akan mungkin lepas dari seorang hamba. Tiada satupun manusia yang lepas dari tiga hal tersebut. Apa saja? Yang pertama, al-musibatu, ujian, musibah. Yang kedua, az-zanbu, dosa. Tiada manusia yang suci dari dosa. Yang suci dari manusia, dari dosa itu hanya malaikat. Nah, baik, para nabi saja bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi sudah dijamin ampunan untuk mereka oleh Allah. Oleh karena dalam Al-Quran Allah katakan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, wahai Muhammad. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah an-ni'matu, adalah nikmat. Ini tiga hal yang tidak akan lepas dari seorang manusia. Musibah, dosa, dan nikmat. Dan andai kata kita jujur di dalam muhasabah, introspeksi diri, demi Allah, dosa yang kita lakukan itu jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan musibah itu pun Allah timpakan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita di sisinya, dan agar kita kembali kepadanya. Dan andai kata kita jujur di dalam muhasabah, introspeksi diri, maka demi Allah, nikmat yang Allah jalla wa ala berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada musibah yang kita terima darinya. Andai kata Allah jalla wa ala memperkarakan kita atas kekufuran yang telah kita lakukan terhadap setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita akan telah dibinasakan oleh Allah. Tapi hal itu tidak Allah lakukan karena rahmatnya telah mendahului kemurkaannya. Contoh kecil, nikmat nafas saja. Andai kata detik ini Allah menarik, mencabut nikmat nafas dari kita, apa yang akan kita rasakan jemaah? Allah cabut nikmat memandang, ya, nikmat ciuman, ya, nikmat bisa makan dan bisa minum, nikmat yang lainnya, yang lebih dari itu adalah nikmat agama. Nah, apabila kita merenungi tiga perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di atas, maka insya Allah kita akan selalu introspeksi diri bahwa tiga hal tidak akan pernah lepas dari seorang hamba: musibah, dosa, dan nikmat. Akan tetapi musibah yang Allah timpakan kepada kita itu tidak akan menjadi pintu syurga untuk kita kecuali kita bersabar karena Allah Jalla wa'ala mengharapkan pahala kepada Allah atasnya. Lebih dari enam, lebih sempurna dari itu adalah ridha terhadap musibah tersebut dan bersyukur atas musibah tersebut kepada Allah. Sebagaimana dosa yang dilakukan itu harus dibersihkan dengan taubat, dan demikian pula nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita itu tidak akan menjadi nikmat dan bahkan akan menjadi suatu malapetaka kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati, lisan dan mempergunakannya ke dalam hal-hal yang Allah Jalla wa'ala ridhai. Baik, yang ketiga, yang kedua kata syai'annal a'mal min musammil iman, bahwa amalan masuk ke dalam kategori iman, dan ini salah satu perbedaan antara akidah ahlus sunnati wal jamaah dengan al-murji'ah yang mengeluarkan iman, amalan dari penamaan iman. Nah, lebih rinci lagi tentunya di dalam kutubul aqidah yang membahas hal ini. Yang ketiga, anna sabara sababun li hidayatil qalb, bahwa sabar adalah sebab hati seorang hamba itu diberikan hidayah oleh Allah. Apabila hati telah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala, maka ia akan merasakan ketenteraman, kebahagiaan dan kegembiraan. Walaupun manusia memandangnya sebagai orang yang sangat miskin, orang yang sering sakit-sakitan, orang yang tidak dipandang oleh kebanyakan orang, ya, tetapi dialah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an katsratil 'arf, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, melainkan kekayaan itu adalah dengan kekayaan hati. Tatkala hati seorang hamba telah kaya dengan tauhid, kaya dengan tawakal kepada Allah, kaya dengan sabar kepada Allah, kaya dengan syukur kepada Allah, kaya dengan ihtisab kepada Allah, kaya dengan optimis kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan terlihat dari ucapan dan perbuatannya yang menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia di dunia ini. Naam, yang keempat kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, annal hidayata min thawabis sabir. Hidayah yang Allah berikan tersebut adalah bentuk atau adalah bentuk balasan Allah Jalla wa'ala kepada orang yang sabar. Sungguh sebuah kitab yang sangat indah dalam menguraikan keindahan-keindahan sabar, dan yang berkaitan dengannya adalah kitab Uddatus Sabirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam isab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Bagi teman-teman di Zoom, adakah hal yang ingin disampaikan? Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.